Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golongan kanan yang menerima raport amalnya dari arah kanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'umu qra'u kitabiyah inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah. Kenapa dia bisa menerima laporan dari tangan kanannya? Dan bagaimana caranya kita agar bisa seperti itu? Di surga nanti ada orang-orang yang berbahagia karena menerima laporan amal dari tangan kanannya. Lalu orang ini berkata kepada sekelilingnya, khususnya kepada orang-orang yang tidak senasib dengan dia, "Ha umuqra'u kitabiyah, hai manusia, sekarang lihat, baca nih, inilah raportku. Karena dulu di dunia aku yakin inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin bahwa di akhirat kelak selama aku di dunia yakin bahwa aku akan dihisab, akan ada hari kebangkitan, akan ada hari perhitungan." Ya. Ini kata kuncinya. Dia berbahagia dan memperlihatkan kepada orang-orang yang berbeda nasibnya dengan dia tentang catatan di mana dia akan dimasukkan ke dalam surga setelah diampunkan dosa-dosanya, mendapatkan banyak kehormatan dan kemuliaan, nasibnya juga luar biasa. Fahuwa fi 'aisyatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Pokoknya hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan berada di tempat yang tinggi surganya. Bahkan digambarkan qutufuha daniyah, buah-buah di surga begitu rendahnya untuk dia petik. Dan kepada mereka yang menerima laporan dari tangan kanan itu dikatakan, "Kulu washrabu hani'an hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makanlah, minumlah dengan seenak-enaknya. Ini semua disajikan untuk kalian karena kalian dulu menjalani kehidupan yang cukup baik dan kalian beriman kepada akan adanya hari kebangkitan, beriman akan adanya hari perhitungan, beriman akan adanya hari pembalasan. Semoga kita semua tergolong ashabul yamin, utiya kitabahu bil yamin. Golongan kanan yang menerima rapor amalnya dengan tangan kanan dari sebelah kanannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.